الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadu Sari. قال المصنف رحمه الله واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan ketahuilah annasyira wal bai', bahwasanya membeli dan menjual, jual beli, halalun, hukumnya adalah halal selama itu memang dikatakan jual beli yang sesuai dengan syar'i itu halal. Idza bi'a fi aswaqil muslimin, apabila hal itu dijual di pasar di kalangan kaum muslimin, tanpa kita harus merunut barang yang akan kita beli itu asal usulnya dari mana, tanpa kita harus mengetahui dan mengecek secara langsung. Kalau seandainya yang kita beli adalah daging, saat menyembelihnya membaca bismillah ataukah tidak, tanpa harus kita mengetahui perkara-perkara ini. Yang jelas, ketika memang dia dijual di pasar kaum muslimin, cara penjualannya dengan cara yang halal sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, maka itu adalah jual beli yang syar'i dan itu halal. Ala hukmil kitabi wa sunnati, selama itu semua sesuai dengan hukum dari Al-Kitab wa Sunnah. Min ghairi an yadkhulahu taghrirun, tanpa dicampuri dengan taghrir. Dalam riwayat yang lain disebutkan taghyir sebagai ganti dari taghrir, upaya untuk membuat salah satu dari keduanya, pelanggan, pembeli ataupun penjual, tertipu atau adanya perubahan setelah terjadi akad tanpa ada kesepakatan dari mereka berdua. Auzulmun atau kezaliman, tanpa disertai dengan kezaliman jual beli itu. Auzadarun atau pengkhianatan. Aukhilafun lil Quran atau menyelisihi Al Quran. Aukhilafun lil ilm atau menyelisihi ilmu yang telah diketahui. Selama jual beli dilakukan dengan cara yang syar'i dan dijual di pasar-pasar kaum muslimin, maka itu halal. Sebelum kita membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah, sebagai tambahan kita bacakan keterangan yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah dalam permasalahan ini. Kata beliau hafizahullah, والبيع والشراء من المعاملات التي أحلها الإسلام. البيع والشراء, jual beli. Seseorang punya uang, yang satu lagi punya barang. Terjadi tukar menukar di antara mereka. Yang satu menyerahkan uangnya, yang satu menyerahkan barangnya dengan keridhaan yang terjadi di antara mereka tanpa menyisihi syar'i, ini jual beli yang ma'ruf di kalangan manusia. Minal muamalat allati ahallaha al-Islam, itu termasuk dari muamalah pergaulan antara sesama manusia yang dihalalkan oleh Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah tabaraka wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli dengan riba ini sangat jauh sekali perbedaannya, walau dalam beberapa gambaran itu hampir mirip. Namun seseorang yang telah mengetahui dan terbimbing dengan ilmu tahu ini halal jual beli dan yang ini riba, haram, tidak diperbolehkan. Walau kebanyakan manusia menganggapnya itu adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh, wajar. Namun ketika ditimbang dengan syariat, ternyata itu menyelisihi syariat Allah Azza wa Jal. Maka itu riba. Kullu qardin jara lahu naf'a fa huwa riba. Misal, kaidah segala pinjaman yang menghasilkan keuntungan, pinjaman ini bukan jual beli, bukan tanam modal saham, bukan, tapi kullu qardin, semua pinjaman yang menghasilkan keuntungan bagi yang memiliki barang yang dipinjam tadi, fahuwa riba, itu bagian dari riba. Menurut keumuman manusia wajar, ini sangat wajar sekali. Kenapa? Si fulan sudah memberikan bantuan, wajar yang diberi bantuan tadi memberikan imbalan. Pinjam 10 juta, kembali dalam tempo waktu setahun 12 juta. Terjadi keridhaan di antara mereka, mau dengan pinjaman yang seperti ini? Iya, enggak masalah. Sudah, silakan. Ini ambil 10 juta, cicil selama 12 bulan. 1 bulannya 1 juta. Begitu kembali, ternyata nominalnya dari 10 juta sudah menjadi 12 juta. Di kalangan manusia ini wajar, ini lumrah, ini terjadi. Bahkan sebagian mereka menganggap ini telah terjadi, namanya ta'awun, tolong menolong. Yang punya harta membantu yang membutuhkan. Yang sudah dibantu tadi memberikan imbalan atas bantuan yang telah dia terima. Namun ini bukan al-bay', ini bukan jual beli, ini riba, ini haram. Dari mana seseorang mengetahuinya? Ketika dia telah mempelajari syariat Allah Azza wa Jal. Walau keumuman manusia menyatakan ini bagus, boleh, ini masuk dalam bagian jual beli, tetapi Allah mengharamkan, itu namanya riba. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh sebab itu dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka, Kitabul Muamalat, bab yang membahas tentang muamalah antara sesama manusia. Masuk dalam bab ini atau dalam kitab pembahasan ini, al-bay' wa syira', jual beli, hukum-hukumnya, dasar-dasarnya, kaidah-kaidah dan patokan-patokannya, mana yang diperbolehkan dan mana yang diharamkan. Wal-bay'u wa-shira'u fi aswaqil muslimina halal. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, jual beli di pasar kaum muslimin hukumnya adalah halal. Wa la yulzimuka at-taftish. Tidak harus engkau wahai seorang muslim bila mendatangi pasar kaum muslimin, tidak harus engkau melakukan taftish, pemeriksaan dengan teliti. Hal hadza masruq au kada? Apakah barang ini barang curian? Apakah barang ini barang ghasab? Apakah barang ini memang dia beli atau dia nemu sehingga dia jual lagi? Tidak harus kita melakukan pemeriksaan dengan detail. Ketika ada orang menawarkan barang, kita lihat ini dijual, iya. Berapa harganya? Sekian-sekian. Tawar-menawar, kalau jadi silakan. Selama barang yang dia jual itu jelas secara zatnya halal. Adapun kemudian ini kok bagus sekali, kayaknya enggak layak ini, barang bagus dijual murah, jangan-jangan curian ini. La yulzimuk. Tidak sepantasnya melakukan pemeriksaan atau menanyai penjual dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Selama itu dijual di pasar kaum muslimin, barang yang dijual itu halal, maka hukum asalnya halal. Tanpa kita dibebani untuk mengetahui latar belakang dari barang yang dijual tadi. La yulzimuk au ma yulzimuk. tidak mengharuskan engkau untuk melakukan pemeriksaan seperti itu. Al-aslu fi ma jaa fi aswaqil muslimina annahu halal. Hukum asal yang diperjualbelikan di pasar kaum muslimin adalah halal. Illa idza tabayyana laka anna hadzal malal muayyana haramun aw maghsubun aw masruqun. Yani hakadha bi ayyi wasilatin min wasa'il at-tahrimi fala tashtari wa amma idza lam ta'rif fashtari. Kecuali jika jelas bagimu, illa idza tabayyana lak, kecuali jika jelas bagimu tanpa bersusah payah, ternyata kita dapat informasi tanpa kita mencari-cari, kita dapat informasi dari orang yang datang kepada kita memberikan kabar, atau tanpa sengaja kita mendengar, oh ternyata ini tidak layak untuk diperjualbelikan, oh ternyata ini haram, oh ternyata ini curian, oh ternyata ini demikian dan demikian. Tanpa kita mencari-cari informasi, namun informasi itu datang dengan sendirinya. Tanpa kita memeriksa, namun kita dengan tanpa bersusah payah mendengar hakikat dari barang tersebut. Anna hadzal malal muayyan, bahwa benda ini yang dijual ini haram, adalah benda haram. Misal, seorang pedagang makanan, jual sayur, lauk pauk dan sebagainya. Biasanya di hari-hari itu ayam potong itu mahal. Sekilonya mungkin katakanlah 30 atau 35. Begitu dia sampai di pasar, termasuk pelanggan yang banyak membeli, dia dapat diskon dari yang punya penyembelihan ayam tadi. Mau beli berapa kilo? Ini ada ayam murah. Beli sekintal. Sementara dia mempersiapkan untuk membayar barang ini, ayam satu kintal tadi, yang memang sedang dipersiapkan, dia mendengar kabar bahwa di peternakan sana banyak sekali ayam yang mati. Kemudian dia mendengar bahwa di antara yang membelinya dengan harga murah adalah yang menjadi langganan dia, masih baru saja mati, kemudian diklebet, dibersihkan dan dijual dengan harga murah. Itu yang akan dia beli. Dia mendengar langsung pembicaraan di antara sesama mereka. Atau dia melihat sendiri ketika berjalan, kok banyak sekali ayam, biasanya hanya 10 atau 20 kotak, sekarang banyak sekali, ada 2 mobil. Ketika dia jalan-jalan ternyata dijumpai, memang iya, sebahagian dalam kota itu sudah mati karena penyembelihan mungkin di bagian belakang. Begitu di depan sudah ayam yang sudah dibersihkan. Ternyata dia melihat dengan tanpa bersusah payah, dia tanpa mencari-cari dan memeriksa, ternyata tanpa sengaja dia melihatnya. Nah, yang seperti ini, anna hadzal malal muayyan haram. Barang ini yang telah diketahui hakikatnya ini haram. Kenapa? Itu bangkai. Dan bangkai haram untuk diperjualbelikan. Itu satu contoh. Atau contoh yang kedua, selama ini dia membeli daging di tempat, di suatu tempat. Tiba-tiba dia berjalan di tempat penyembelihan. Dia perhatikan orang yang menyembelih, cepat sekali, satu kotak mungkin 30 ekor, enggak sampai 1 menit dia menyembelihnya. Begitu pegang, tangkap, potong lehernya, lempar terus. Dan dia perhatikan ternyata orang ini ketika menyembelih bibirnya tidak bergerak sama sekali. Ketika ditanya, mungkin dia bertanya sembari bercanda dan sebagainya, cepat sekali, apa sempat baca bismillah. Kemudian penyembelih dengan santainya menyatakan, mau menyembelih sebanyak ini baca bismillah setiap nyembelih, mana sempat, enggak terburu waktunya. Oh, ternyata penyembelihan ayam ini tidak membaca bismillah, haram, tidak boleh dibeli. Karena itu sembelihan yang tidak menyebut bismillah, walaupun dia muslim, tetapi ketika kita mengetahui dengan pasti barang tersebut disembelih tanpa menyebut bismillah, maka haram. Adapun selama ini ketika kita tidak mengetahui dengan pasti, halal tidak masalah. Itu dijual di pasar kaum muslimin. Sehingga harus dibedakan. Manakala kita membeli secara umum di pasar kaum muslimin itu halal, namun apabila kita mengetahui benda-benda tertentu itu haram, haram, jangan dibeli. Maghsub, masruq, atau ini barang curian. Selama kita tidak mengetahuinya, itu tidak masalah. Tetapi ketika kita tahu dengan pasti, oh si fulan itu penadah, menerima barang-barang hasil curian, dia beli. Kemudian dia jual lagi dengan harga yang murah. Jangan membeli kepada dia. Walaupun murah, bagus kualitasnya, murah harganya, tergiur kita, jangan membelinya. Kenapa? Haram benda itu. Ya'ni hakadha bi'ayyi wasilatin min wasa'ilit tahrim. Demikianlah. Dengan jalan bagaimanapun ketika engkau mengetahui suatu barang itu ternyata haram dan diperjualbelikan, fala tashtari, jangan engkau membelinya. Wa amma idza lam ta'rif fashtari, adapun jika engkau belum mengetahui, tidak mengetahui hakikat barang tersebut, artinya itu hasil curian atau bukan, disembelih menyebut nama Allah ataukah tidak, kita tidak mengetahuinya, maka silakan beli dan tidak ada keharusan bagi kita untuk memeriksa barang tersebut. Yaqul, berkata Imam Al-Barbahari, halal yang dijual di pasar kaum muslimin adalah halal. Ma bi'a ala hukmil kitabi was sunnah, yakni idza wafaq, apabila dijual baik penjual ataupun pembeli, barang yang dijual itu sesuai dengan Al-Kitab wa Sunnah, maka halal. Al-bay'u ma fihi riba, ma fihi ghish, ma fihi gharar. Yang namanya jual beli itu tidak terdapat unsur riba sama sekali. Kalau riba berarti bukan jual beli, walaupun dikemas dengan nama jual beli bagi hasil keuntungan, tetapi ternyata setelah dipelajari itu riba, maka itu bukan jual beli, itu riba. Yang namanya riba tidak yang namanya jual beli tidak ada sedikit pun unsur riba. Ma fihi ghasy, tidak ada sedikit pun penipuan. Ma fihi gharar, tidak ada sedikit pun unsur untuk menjatuhkan dan merugikan saudaranya. Khala min hadhil asya'il mahdhura fil bai', terbebas dari perkara-perkara ini, itulah namanya jual beli. Fahuwa halalun, hadha hukmul Islam, inilah halal, inilah hukum dalam Islam. Al-bay'ani bil-khiyar, jual beli itu dengan pilihan. Apabila masing-masing dari keduanya saling menjelaskan barangnya seperti ini, plus minusnya demikian, si pembeli setelah atau calon pembeli setelah mengetahui penjelasan itu, dia tetap ingin membelinya. Burikalahuma fi bai'ihima. Allah Rasul bersabda, maka jual beli keduanya akan diberkahi. Walaupun dia tahu ini ada minusnya, tapi tetap dia beli. Maka keberkahan akan dia dapatkan. Berbeda dengan mereka yang menjual barang-barang yang ternyata terdapat unsur penipuan, maka akan dicabut keberkahan dari harta keuntungan yang dia dapat. Ketika seseorang dengan sengaja menipu pembeli, maka sang penjual yang mendapatkan keuntungan dari situ, dicabut keberkahan dari harta yang dia dapatkan dari hasil jual beli tadi. Seperti yang terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang penjual menjual barang yang bagus diletakkan di bagian atas, yang lembab diletakkan di bawah. Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara gaib, tapi dengan wahyu beliau SAW mengetahuinya. Maka beliau memasukkan tangan beliau ke dalam dan menjumpai di bagian tengah barang tersebut lembab, tidak layak dijual. Dan ketika dijual dia akan mengaduknya, mencampurnya. Mahadha ya fulan, apa ini wahai si fulan? Ya Rasulullah, asabathu as-sama, ai al-matar. Ya Rasulullah, itu sebahagiannya terkena hujan, basah, lembab. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia tidak berjalan di atas tariqah kami. Jual beli terbebas dari unsur penipuan. Jual beli terbebas dari unsur pengkhianatan. Terbebas dari unsur riba. Itu baru namanya jual beli, dan itulah yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah.